بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar tentang permasalahan jual beli. Kita masuk pada permasalahan baru, permasalahan yang kelima. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Al-Mas'alatul Khamisatu Syurutul Bay'. Permasalahan yang kelima, yang membahas tentang syarat sahnya jual beli. Artinya, jual beli itu memiliki syarat. Apabila syarat itu terpenuhi, maka sah, terlaksanalah jual beli itu. Namun, manakala salah satu dari syarat-syarat sahnya jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut batal, tidak terpenuhi, tidak sah. Walau salah satu dari kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli, menganggapnya sah. Namun, pada hakikatnya jual beli tersebut batil, tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu dari syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Qala yushtaratu li sihhatil bai'i asyurutul atiyah. Disyaratkan untuk terjadi sahnya jual beli beberapa syarat di bawah ini. Yushtaratu disyaratkan li sihhati untuk sahnya al-bay' jual beli syurutun beberapa syarat al-atiyah di bawah ini. Sehingga terjemahan bebasnya disyaratkan untuk sahnya jual beli harus terpenuhi beberapa syarat di bawah ini. Awalan yang pertama, at-taradhi bainal bai'i wal mushtari. Yang pertama adanya taradhi, keridhaan, kerelaan antara kedua belah pihak, baik bainal bai', antara penjual wal musyari, dengan pembeli. Penjual rela dengan kesadaran dan senang hati menjual barangnya. Ini saya jual nominalnya sekian. Dari mana kita mengetahui bahwa dia rela menjual barang tersebut? Dari kondisi. Qarinatul hal, dari kondisi orang tersebut. Dari keberadaan, dari situasi. Misal dia memang selama ini berprofesi sebagai penjual. Penjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya. Jualan sembako, kemudian showroom kendaraan, toko bangunan, toko pertanian dan perikanan, dia memang profesinya sebagai penjual, menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh para konsumen. Ketika kita datang ke tempatnya, ke tokonya, tentu dia akan melayani. Ini syarat bahwa dia dengan kerelaan hati menjual barangnya. Demikian pula wal mushtari, pembeli, dia rela, dia dengan senang hati membeli barang tersebut. Dari mana kita mengetahui bahwa dia rela dan senang hati membeli barang itu? Dari qarinatul hal, juga dari kondisi dia. Ada seorang peternak ikan datang ke toko perikanan. Dia sedang mencari pakan untuk ikannya. Berarti dia memang ingin membeli, rela dengan kesadaran dia, tanpa ada paksaan, membeli pakan ikan tadi. Ini harus ada, terpenuhi syarat at-taradhi bainal bai'i wal mushtari. Adanya kerelaan, adanya keridhaan dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara sesama kalian dengan cara yang batil. Merampas, mencuri, mengambil dengan paksa, ini memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali, artinya, boleh kalian memakan harta orang lain dengan cara yang benar. Apa itu diantaranya? Tijarah, perdagangan. Illa an takuna tijaratan. Kecuali dengan cara adanya perdagangan, jual beli. Kita menginginkan barang si fulan. Bisakah kita memiliki barang yang dimiliki oleh si fulan? Bisa. Apa cara yang membuat kita bisa memiliki barang orang tersebut? Jual beli. Kita tanyakan kepada dia. Antum jual barang ini? Oh iya, ini memang barang-barang yang ada di toko ini semuanya kami jual. Barang itu padahal mulanya bukan milik kita. Kita menginginkannya. Bolehkah kita mendapatkan barang tersebut? Jika dengan cara-cara yang batil tidak diperbolehkan. Tetapi dengan cara jual beli, bisa. Illa an takuna tijarah. Perdagangan. Antara di minkum. Dengan syarat terjadinya akad jual beli itu adalah disertai dengan kerelaan di antara kalian. Walau dia profesinya sebagai penjual, kita datang membeli. Namun ketika kita menawar harga jauh di bawah pasaran, akhirnya dia tidak mau menjual. Atau dia menjual karena, gimana ya, mau gak jual teman sendiri, dijual dengan harga ini kok saya bangkrut, rugi, gimana ya. Gak enak lah, udahlah gak apa-apa lah, harga sekian sama teman sendiri. Padahal, kalau seandainya itu bukan teman dekatnya, dia tidak akan mungkin menjual dengan harga itu. Maka jual beli yang seperti ini tidak sah. Loh kok bisa gak sah? Iya, karena tidak adanya kerelaan. Karena tidak adanya keridhaan dari penjual menjual barangnya. Loh tapi kan dia jual. Akhirnya dia serahkan barangnya. Dan dia terima uang dari saya. Iya. Karena apa? Karena malu. Khajal, panik. Masak sama teman sendiri. Perhitungan 10.000, 20.000. Padahal itu sudah memakan modal. Dia tidak mendapatkan keuntungan. Balik modal aja enggak. Bahkan rugi. Nah, yang seperti ini walaupun terlihat terjadi transaksi jual-beli, maka pada hakikatnya enggak sah. Karena tidak ada kerelaan, tidak ada keridhaan dari sang penjual melepas barang dagangannya. Ini perlu kita perhatikan. Nanti akan kita bawakan kalamnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Demikian pula kalam para a'immah yang lain tentang jual-beli yang tidak terpenuhi syarat yang pertama, yaitu at-taradhi bainal mushtari bainal bai'i wal mushtari. Tetapi ketika dia menjual barangnya dengan kerelaan, kita ketahui dari qarinatul hal, dari kondisi dia memang tidak ada unsur keterpaksaan, tidak ada rasa malu sama sekali. Maka kita katakan jual belinya sah karena syarat yang pertama ini terpenuhi, yaitu adanya unsur taradhi. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal bai'u an taradin. Jual beli itu sah manakala ada kerelaan dari kedua belah pihak. Kalau tadi yang panik, yang khajal, yang haya, terpaksa menjual karena malu, karena merasa tidak enak, adalah dari penjual, sekarang dari pihak pembeli. Dari pihak pembeli ketika dia datang menawar barang, ada beberapa orang di situ, teman-temannya semua, kemudian saya ingin beli ini, ditawarkanlah harga 2 kali lipat dari umumnya pasaran. Yang tadinya berapa motor ini 10 juta, jadinya 20 juta. Wah mahal banget. Gimana kalau 11 juta, enggak bisa 20 juta. Kemudian yang lain ngompori teman-temannya, ah masa antum enggak mampu mengeluarkan uang 20 juta. Antum loh usahanya ini, itu, penghasilannya dari ini, dari sana dapat, dari sini dapat. Masa jual kayak gini aja, beli barang ini aja enggak bisa. Hitung-hitung bantu-bantu teman lah. Karena merasa tidak enak, akhirnya ya sudahlah gak apa-apa 20 juta. ini. Dia punya uangnya, ada. Mampu membeli dengan barang, dengan jumlah segitu. Tetapi, bukan karena taradhin. Karena haya, khajal dari teman-temannya. Masa sama teman sendiri aja pelit sekali mengeluarkan uang. Akhirnya, ya sudah, enggak apa-apa. Ini, ana bayar. Sahkah jual beli yang seperti ini? Enggak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya jual beli tidak terpenuhi. Apa syaratnya? Taradhi. Innamal bay'u an taradhin. Jual beli itu sah manakala terjadi kerelaan, keridhaan antara kedua belah pihak. Loh, tapi kan dia mengeluarkan uangnya. Bahkan ketika terlihat saldo di rekeningnya lebih, masih banyak lagi lebihnya. Masalahnya bukan dia siap membayar atau tidak. Masalahnya bukan saldo dia masih banyak tersisa atau bukan. Tetapi masalahnya ketika dia mengeluarkan uang tadi untuk membayar barang yang dia beli, tidak dengan kerelaan hatinya sendiri. Tetapi karena khajal tadi, karena haya, malu sama teman-temannya, udah kadung dikatain ini dan itu. Akhirnya ya terpaksa dia. Ah, udah, gak apa-apa. Ini uangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal bay'u an taradhin. Jual beli itu sah manakala disertai dengan taradhi, kerelaan, keikhlasan, keridhaan dari kedua belah pihak. Fala yasihul bay'u idza ukriha ahaduhuma bighairi haqqin. Maka tidak sah transaksi jual beli. Fala yasihu, tidak sah al-bay' jual beli atau transaksi akad jual beli. Idza ukriha ahaduhuma, apabila salah satu dari keduanya ukriha, dipaksa. Bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Tadi dipaksa baik oleh orang yang berkuasa di tempat tersebut. Apakah berkuasa maksudnya apakah preman ataukah orang yang mengaku menjaga keamanan di situ, atau oleh oknum-oknum tertentu. Udah nih, jual barangmu ke dia. Awas kalau enggak dijual besok. Bighairi hak, tanpa ada hak dia memaksa. Akhirnya sang penjual, sudahlah, daripada nanti ada apa-apa dengan usaha kita, udah jual aja ke mereka. Enggak sah. Batil transaksi yang seperti ini. Pun demikian dengan pembeli. Harus kamu beli. Awas kalau seandainya kami datang lagi besok, kamu belum membeli dari si fulan, ada ancaman. Akhirnya ya sudah, daripada kenapa-kenapa, beli ajalah barang dari mereka. Dibeli akhirnya. Yang seperti ini tidak sah. Apabila terjadi pemaksaan untuk menjual atau membeli salah satu dari kedua belah pihak tadi, terpaksa untuk menjual atau membeli, fala yasih, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Fa in kana al ikrahu bihaq kaan yukriha al hakim syakhsan ala bai'i syai'in lisadadi dainihi sahha. Akan tetapi jika paksaan tersebut, pemaksaan itu, tuntutan untuk menjual itu dari pihak penguasa misal, bihaq, dengan hak, memang haknya dia harus menjual barangnya. Maka yang seperti ini, contohnya penguasa memaksa seseorang untuk menjual sesuatu yang dia miliki dalam rangka membayar hutangnya. Sahha, yang seperti ini sah. Misal seseorang hutang kepada orang lain, kemudian dia punya kemampuan untuk membayar. Ada kemampuan bagi dia untuk membayarnya, tidak ada kesulitan sama sekali, tetapi dia tidak mau membayarnya. Maka ketika pihak yang dihutangi melapor kepada al-hakim, hakim boleh untuk memaksa orang tadi, ini kamu punya aset ini. Silakan jual salah satu darinya, kemudian lunasi hutangmu. Boleh yang seperti ini. Walaupun dipaksa, tetapi bihak, paksaan itu dengan sesuatu yang hak. Maka yang seperti ini sah jual belinya. Adapun kalau seandainya tidak ada hak, maka jual belinya tidak sah. Bagaimana dengan yang kita sebutkan tadi, jual beli karena hayaan wa khajalan? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ketika beliau membahas tentang syarat pertama ini, merinci pembahasan tentang syarat yang pertama, jual beli itu disertai dengan keridhaan, bukan dengan paksaan atau hayaan. Beliau menyatakan, qala rahimahullah wa mithlu dzalika ma law 'alimta anna hadzal bai'a 'alaika hayaan wa khajalan fa innahu la yajuzu laka an tashtariya minhu ma dumta ta'lamu annahu laula al khajal wal haya'u lam yabi' 'alaika. Masuk dalam kategori ini, yaitu jual beli yang tidak sah, yang tidak terpenuhi syarat yang pertama, yaitu keridhaan dan kerelaan. Malau alimta, kalau seandainya engkau mengetahui, anna hadzal bai', bahwasannya penjual ini, yang menjual barangnya atasmu, hayaan wa khajalan, dia jual karena malu. Karena khajal, khajal itu perasaan gak enak. Karena sudah kadung banyak diomong, akhirnya panik sama teman sendiri. Datang satu orang, yuk kita ngomong ke teman-temannya, beli ini ke tempatnya si Fulan. Teman-teman semua. Datang ke sana, kemudian menawar barang, seperti yang kita contohkan tadi, jauh di bawah harga. Jangankan kembali modal, jangankan untung, kembali modal saja enggak. Tapi terus mereka meminta, memaksa, ngotot, supaya barang itu dijual dengan harga yang mereka inginkan. Selama engkau mengetahui, ma dumta ta'lamu, fa innahu la yajuzu laka an tashtariya minhu, maka tidak boleh engkau tetap ngotot membeli barang itu dari sang penjual. Ma dumta ta'lamu annahu laulal khajal wal haya lam yabi' alaik. Selama engkau mengetahui bahwa kalau bukan karena rasa malu, rasa tidak enak, panik dengan teman sendiri, dengan tetangga sendiri, dia tidak akan mungkin menjual barang itu dengan harga tersebut. Tetapi karena akhirnya ya sudahlah, gak apa-apalah. Dari mana kita mengetahui bahwa dia sebenarnya tidak ingin menjual barang tersebut dengan harga itu? Dari ucapan-ucapan dia, dari kondisinya. Garuk-garuk kepala, aduh berat sebenarnya jual harga ini. Tapi tetap alah sama teman sendiri aja kok. Anggaplah kenang-kenangan. Ini kenang-kenangan dari antum, mana beli murah sekian, masih garuk-garuk kepala. Ini tandanya apa kalau garuk-garuk kepala ini? Rela atau berat hati? Berat hati. Baik. Misal dia jual motor 11 juta, kita tawar 8 juta. Modalnya dia aja mungkin 9,5 atau 10 juta. Udahlah 9 jutaan, bayar cash sekarang ini loh. Ana bawa uangnya nih, masih garuk-garuk. Gimana ya? 9 juta. Udahlah 10 lah. Masih dapat untung lah, katakan 500 ribu. Gak bisa, anak punyanya cuma 9. Udahlah, anggap kenang-kenangan dari antum ini. Anak beli motor dari antum, harga sekian. Masih berat. Masih melengos ke sana kemari. Kemudian, sudahlah gak apa-apalah. Bawa. Nih, bawa barangnya. Sang pembeli senang. Alhamdulillah. Dapat juga motor ini dengan harga sekian. Ma dumta ta'lamu laulal haya wal khajal lam yabi'alaik. Selama engkau tahu dari kondisinya, dari keberadaan orang tadi, gerak-geriknya, raut wajah ataupun mimik mukanya, kalau bukan karena rasa malu dan tidak enak, dia tidak akan mungkin menjual barang itu dengan harga tersebut. Ketahuilah, ini ciri-ciri penjual tidak ridha dengan harga tersebut. Demikian pula sebaliknya, sang pembeli. Kalau kita jumpai ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang itu tidak rela, tidak senang, kemudian kita merasa mendapatkan keuntungan, alhamdulillah akhirnya bisa juga barang ini terjual dengan nilai sekian. Ketahuilah bahwa jual belinya tidak sah. Kata Syekh rahimahullah, fa'innahu la yajuzu laka an tashtariya minhu. Tidak boleh bagimu untuk tetap ngotot membeli barang itu darinya. Madum ta'lamu annahu laulal khajal wal haya' lam yabi' alaik. Selama engkau mengetahui dari kondisinya, kalau bukan karena rasa malu dan tidak enak, maka dia niscaya tidak akan menjual barang itu kepadamu dengan harga tersebut. Ini kalau dalam masalah harga. Ada hal-hal yang lain, kondisi barang yang tidak sesuai dengan dia, kemudian penjual memaksa pembeli, sudahlah belilah, aduh barangnya kurang, sudahlah, tolong bantu-bantu dan sebagainya. Akhirnya pembeli menyatakan, ya sudah, gak apa-apalah, dibeli dengan niat udah nanti karena kurang serak, tak kasihkan aja ke yang lain. Jual beli yang seperti ini tidak sah. Lihada qala al-ulama rahimahumullah, oleh karena ini para ulama berkata, yuhramu qabulu hadiyatin idza ulima anna ar-rajul ahdaha lahu ala sabilil haya'i wal khajal. Dari sini para ulama menyatakan bahwa haram, tidak boleh menerima sebuah hadiah dari orang lain jika diketahui bahwa orang itu menghadiahkannya karena malu atau karena khajal, merasa tidak enak dengan orang yang dekat dengan dia, teman dekatnya atau bagian dari keluarga dekatnya. Begitu datang dari jauh kemudian minta, ayam bangkokmu bagus banget, gimana kalau tak pelihara aja, bahasa halusnya seperti itu, gimana kalau saya melihara, saya bawa, saya pelihara di sana. Sebenarnya minta untuk dihadiahkan kepada dia. Waduh, itu satu-satunya di sini, demikian-demikian. Berat hati dia melepas. Tapi karena terus-menerus diminta, ya sudahlah, bawalah sana. Peliharalah di tempatmu. Menghadiahkan seekor ayam bangkok, misal. Atau burung, yang itu menjadi kesenangan dia. Atau apalah, benda-benda tertentu. Yang dihadiahkan kepada orang lain karena hayaan wa khajalan. Yang seperti ini gak boleh diterima. Haram. Lianna hadza wa illam yusarrih. Karena hal ini, sekalipun orang tadi, baik penjual ataupun pemberi hadiah, sekalipun dia tidak menyatakan dengan tegas bahwa dia sebenarnya tidak mau menjual barang itu, atau sebenarnya dia tidak mau menghadiahkan barang itu, bi annahu ghairu radin, karena dia tidak ridha, lakin ad-dilalatul hal ala annahu ghairu radin, tetapi kita bisa mengetahui dari kondisi orang itu bahwa dia tidak ridha dengan ciri-ciri fisiknya, dengan gaya bicaranya, dengan gerakan-gerakan anggota badannya, kita tahu bahwa dia tidak ridha, maka tidak sah jual belinya karena tidak terpenuhi keridhaan. Juga haram menerima hadiah dari orang tadi karena sesungguhnya dia memberikan bukan karena kerelaan. Allahu a'lam bissawab. Ini syarat yang pertama, yaitu at-taradhi. Adapun syarat yang kedua, kaunul 'aqidi jaizun at-tasarruf bi an yakuna balighan 'aqilan hurran rasyida. Yang melakukan transaksi akad jual beli itu adalah orang yang boleh bertransaksi, 'aqil, baligh, rasyid. Pembahasan ini akan berkaitan dengan bagaimana kita jual beli dengan anak kecil. Kalau mumayyiz katakanlah, tetapi duna tamyiz, anak-anak kita 3 tahun, kita jualan makanan, pra TK, jual beli ke kita, TK, ini di bawah tamyiz. Bagaimana ini? Nah, ini insyaallah kita bahas pada syarat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah jika seorang pedagang mencampur adukkan antara barang yang sudah lama dengan barang yang baru ia beli, yang tentu kualitas barang tersebut berbeda, lalu dijual dengan kualitas barang yang baru tadi, apakah ini termasuk penipuan? Yang mana pedagang tersebut tidak menjelaskan perbuatan perbedaan kualitas barang tadi. Tayyib, jika barang yang lama masih layak konsumsi, bukan rusak. Jika barang yang lama masih layak konsumsi, artinya barang yang lama ini sebelum dicampur dijual dengan sendirinya masih banyak peminatnya, ada yang membeli. Walau dengan harga tentunya berbeda. Misal beras, kita stok beras 1 ton. Datang pengiriman berikutnya, kita gak punya gudang, gak punya tempat yang lain. Belum dikarungi lagi ya. Nah, adanya cuma tempat itu. Kalau seandainya ini sisa 2 kintal dari 1 ton tadi, dijual begitu saja, masih bagus sebenarnya. Hanya beda beberapa hari atau beberapa pekan. Yang jelas, barang yang lama, stok yang lama itu masih layak konsumsi. Tidak ada kerusakan fatal. Tayyib, dicampur dengan barang yang baru. Dicampur dengan barang yang baru. Bukan dengan tujuan ghish, bukan dengan tujuan menipu, bukan dengan tujuan mencari kesempatan. Tetapi karena kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan bagi dia untuk memisahnya. Dalam hal yang seperti ini, lebih utama, dalam kondisi seperti ini, lebih utama tetap memisahkan. Tetap memisahkan antara barang yang lama dengan barang yang baru. Lebih utama, mimbabi al-wara. Dia pisahkan. Bukan untuk menambah tonase barang yang baru, bukan untuk yang lain-lain. Ini lebih utama dia pisah. Dijual, kullun ala hiddah. Masing-masing sesuai dengan kondisi barangnya. Ini manakala terjadi perbedaan kualitas. Tetapi kalau tidak terjadi perbedaan kualitas antara barang yang lama dengan barang yang baru, enggak masalah. Misal, apa kira-kira yang barang dicampur? Ayam. Apa nanang lihat Abu Fatimah? Ayam, stok lama. Datang 500 ekor. Begitu pengiriman yang baru masih sisa 220 ekor. Enggak punya kandang yang lain, datang barang baru dimasukkan. Yang seperti ini boleh atau tidak? Boleh, enggak masalah. Kenapa? Karena barang yang lama tidak berubah kualitasnya dengan barang yang baru. Sama-sama dia binatang hidup. Sama-sama kualitasnya, sama-sama sehat segernya. Enggak ada masalah kalau seperti ini. Tetapi ketika barang-barang itu beda kualitas antara yang lama dengan yang baru dan tidak memungkinkan bagi kita untuk memisahnya, tetap kita katakan yang paling utama, contohnya beras tadi, yang paling utama masing-masing dijual dengan kondisi masing-masing. Ini lebih wara. Barang yang lama tadi usahakan cari karung, kalau seandainya enggak pindah ke sudut rumah dululah, kalau di gudang enggak ada, kemudian baru dijual sesuai dengan kondisinya. Ini 9.000, ini 10.000. Kenapa beda? Padahal mereknya sama. Iya, ini sudah agak lama stoknya. Yang ini stok baru. Lebih wangi, lebih gurih. Ini satu contoh. Tetapi kalau seandainya tercampur barang tadi, karena memang tidak memungkinkan, maka ini tidak mengapa. Maka barang tersebut yang tercampur antara yang baru dengan yang lama, ini boleh dijual dengan satu harga. Tetapi kita lihat tahapan-tahapannya tadi. Namun kalau seandainya dia punya tempat untuk yang baru, barang yang baru, beras yang baru gudang sana, beras yang lama gudang sini, dia campur dengan unsur kesengajaan. Mumpung ini barang yang lama dijual 10.000 enggak laku, campur dengan barang yang baru diaduk. Sengaja untuk mengangkat harga barang yang lama. Nah, yang seperti ini fihi naw' minal ghish. Ini terdapat unsur penipuan. Berapa ini? Ini barang baru. Dia enggak salah menyatakan ini barang baru sebahagiannya. Ini barang baru 10.000. Karena campuran yang lama sedikit, pembeli mencium, oh iya, aromanya masih baru. Nah, yang seperti ini perlu dihindari, atau bahkan fihi naw' minal ghish, itu terdapat bagian dari unsur penipuan. Kalau dia mencampurnya sengaja untuk mendapatkan keuntungan dan supaya barang yang lama bisa terjual sama dengan barang yang baru. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.